sangka menuangkan cintaku, oh kekasih, semuanya tiada ku lakukan. Tapi mengapa engkau tak pernah peduli? Mungkinkah semua ini kan terjadi padaku yang selalu menyayangi dirimu sulus hati? Biarlah rela ku menahan demi keutuhan cinta kita berdua. Sucinya cintamu kepadaku, ku harapkan hatimu hanya untuk diriku. Sayang, jangan pergi dari